sengsara. Boro-boro gedung mewah sambut kita boga. Boro-boro mobil sedan baju hiji lesok mandi. Segala hal terlaksana anu jadi pangharapan. Aduh, mestu ningkah cita nah kudu salilana. Hirup teh taya gunana. Ya Allah, gerak tunjukkan jalan baris kehirupan. Rasa cinta nusatina. Boro-boro gedung mewah sambut kita boga. Boro-boro mobil sedan baju hiji lesok mandi. Segala hal terlaksana anu jadi pangharapan. Aduh, estu ningkah cita nah kudu salilana. Hirup teh taya gunana. Ya Allah, gerak tunjukkan jalan cinta nusatia. Boro-boro rek nyemponan bulan madu ka Eropa. Kaci bogo ge can bisa komodei kaci kago. Estu akang teh nyaah kane tapi gening kieu akang teh jalma sengsara. Boro-boro gedung mewah sambut kita boga. Boro-boro mobil sedan baju hiji lesot mandi.